Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Pendengar yang dirahmati Allah, kita memasuki ayat 76 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalika jazau man tazakka. Yaitu surga-surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan diri. Pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh para tukang sihir Fir'aun setelah mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang direkam di dalam surat Thaha yang dimulai dari ayat 70 dilanjutkan 71, 72, 73, 74, 75, 76 dan yang terakhir pada 76 kita pertemuan hari ini merupakan gambaran bahwa keimanan itu membahagiakan. Keimanan itu adalah energi positif yang mengeluarkan energi atau tenaga yang positif pula. Apa yang disampaikannya dengan penuh santun kepada Fir'aun menjadi renungan tidak saja ditujukan kepada Fir'aun dan masa lalu, tapi juga menjadi perenungan bagi kita yang membaca Al-Quran, bagi kita umat manusia yang hidup pada hari ini, terutama bagi kita yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, dan kepada Nabi Musa dan Harun. Pada ayat 76 ini merupakan reward pemberian Allah kepada orang yang beriman dan tetap berbuat baik. Bila sebelumnya digambarkan bahwa berbuat baik itu akan mendapatkan kemuliaan, maka pada ayat 76 ini berbuat baik itu akan mendapatkan surga Jannatu Adn. Iman dan berbuat baik itu tidak saja mendapatkan suatu yang abstrak. Mulia itu abstrak. Menurut seseorang yang pro kepada kejahatan, membela kejahatan itu adalah kemuliaan. Dengan alasan hak azazi manusia. Seperti dia bilang, jangan mengganggu tempat-tempat maksiat. Karena apa? Karena di situ ada kehidupan. Orang mencari kehidupan di situ. Merupakan hak azazi manusia untuk dia tetap melakukan kemaksiatan. Karena dari situlah hidupnya. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia pun memperjuangkan nilai-nilai kebaikan karena di situ ada kebaikan. Maka orang yang beriman berbuat baiknya karena imannya kepada Allah. Kalau dia tidak beriman, maka kemuliaannya itu bersifat semu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan itu tidak saja abstrak sebagai bentuk pahala dari iman dan berbuat baik, tapi juga mendapatkan surga. Surga di sini digambarkan di akhirat, yaitu aliran sungai yang mengalir kekekalan bagi orang yang menyucikan dirinya. Surga di akhirat adalah kekal dan abadi. Di dunia, orang yang beriman mendapatkan surga dalam bentuk kemuliaan. Untuk lebih jelasnya, masalah ganjaran yang diberikan Allah kepada orang yang beriman dan tetap berbuat baik, kita perdengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah telah sebutkan bagi siapa yang mampu atas dasar keimanannya, yaitu berbuat dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, Allah memberikan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Allah memberikan taman surga, surga Aden, yang mana mengalir di bawahnya sungai, air sungai, khalidina fiha, statusnya kita kekal di dalamnya. Bagi siapa itu, kata Allah, wadzalika jazaa'u man tazakka, itu adalah ganjaran, pahala, balasan bagi orang-orang yang bersih, dalam arti kata ia bersih dari kekufuran, bersih dari kekafiran, bersih dari kemaksiatan, bersih dari segala buruk sangka, zon dan yang lainnya, yaitu dengan istighfarnya kepada Allah, dengan berupayanya terus kepada Allah meyakini, semuanya itu akan mendapatkan ganjaran yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kita kaji ini adalah ayat yang memotivasi kita terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Fir'aun, yaitu para penyihirnya saja, mereka yakin, seorang tukang sihir, para penyihir, ahli penyihir Fir'aun sangat yakin akan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu hanya ilmunya hanya sihir, tapi mereka dapat keyakinan yang begitu mendalam dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat membahagiakan kita, seorang tukang sihir. Maka dijanjikan Allah dalam firman surat Taha ayat 76 ini, man tazakka, man itu adalah menunjukkan siapa saja, tidak terkecuali, man tazakka, bagi orang yang mampu berusaha. Tentunya dalam usaha ini adalah usaha yang sangat mendalam, dalam arti kata haruslah kita mampu membersihkan semuanya itu dari apa yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan yang mendalam terhadap firman Allah tersebut, yaitu surga yang begitu indahnya di hadapan kita yang Allah janjikan. Makanya orang yang mampu di bulan puasa penuh melaksanakan ibadah puasa, dia akan merasakan sangat bahagia karena dia tidak akan terlepas dari rahmat Allah. Maka dia akan tidak terlepas dari balasan Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk membersihkan diri dan mampu mempertahankan ibadahnya. Maka bagi siapa yang tidak mampu, dia akan mendapati dalam kehidupannya itu tidak akan tenang dalam kehidupannya. Selalu ia akan merasa ketegangan karena ia merasakan segala sesuatunya pasti akan punah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan ayat 76 dari surat Thaha ini bahwa pemberian Allah jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Fir'aun atau manusia. Bahkan pemberian Allah tidak dapat dibandingkan dengan pemberian siapapun. Disebutkan dengan surga, suatu hal yang sangat abstrak, tidak dapat dibayangkan oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pula pernah didengar oleh telinga. Ia adalah puncak kebahagiaan, dan di dunia ini Allah telah memberi begitu banyak kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita menjadi manusia yang beriman dan tetap berbuat baik, karena iman dan kebaikan itu memuliakan dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.